hanya pemikiran. Kalau tak kenal Tuhan, mata seperti hewan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Tanda kebesaran Tuhan sehingga tiada mungkin.